Maka kalau dia kerasukan setan, takbir ke telinganya kuat-kuat, Allahu Akbar, maka sembuh insyaAllah. Itu tinggi-tinggi menaranya untuk apa? Dipasang mikrofon di atas supaya azan berkumandang tiap hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana mau mengumandangkan azan kalau anak-anaknya sudah kena lem kambing semua? Azan anak Allah. Oleh sebab itu mudah-mudahan anak muda kita selamat dari narkoba insyaAllah. Ibu-ibu, kalau anaknya pulang, periksa kantongnya, tengok lemarinya, buka kamarnya. Apa ini botol besar-besar ini? Minum kamput kau ya? Minum tua kau ya? Tidak, ma. Apa ini? Minyak wangi. Inna sam'a, pendengaran. Wal basar, mata. Wal fu'ad, hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, akan ditanya di akhirat. Ibu yang punya anak lajang, yang punya anak gadis, akan dituntut di hadapan Allah. Telinga akan ditanya, sudahkah kau dengar info tentang anakmu? Mata akan ditanya, sudahkah kau tengok tentang keadaan anakmu? Kenapa ustaz dari tadi ibu aja yang ditanyanya ibu? Karena yang paling sering hidup lama dengan anak adalah sedangkan bapak pergi pagi pulang petang peras keringat banting tulang tunggang langgang lintang pukang mencari rezeki yang halal. Sedangkan ibulah yang di rumah. Sekarang aneh bin ajaib, bapaknya pergi, ibunya pun pergi, anak di rumah membawa pacarnya berbuat zina maksiat. Mudah-mudahan diselamatkan anak-anak muda kita insyaAllah. Tapi anak muda di Helvetia, betul Helvetia? Selamat semua. Kenapa? Anak lajang tak mungkin bertemu dengan anak gadis karena ada pagar besi yang luar biasa. Kalau begini ceramah amanlah kita dari serangan mak-mak garis keras. Kenapa? Karena berpagar besi luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini mendapatkan rahmat dan barokah. Malam tadi ceramah Tabligh Akbar ramai. Biasa di PT. Tentram, adam, ayam, tenang. Semalam di UISU ramai luar biasa. Biasa. Tapi hari ini luar biasa. Kenapa? Hujan mengguyur orang tetap ramai. Allahu Akbar. Basah di bawah orang tetap ramai. Tegak berdiri. Insya Allah yang berdiri ini pahalanya lebih besar daripada yang duduk. Tapi yang paling besar pahalanya adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Yang paling banyak ibadahnya adalah Pak Mukhlishin. Maksudnya orang yang ikhlas. Ibu-ibu, adik-adik sehat? Bapak-bapak sehat? Baterai HP masih banyak lagi kan? Rekam banyak-banyak. HP-HP kalian ini yang akan mengantar kalian ke surga insyaallah. Kenapa? Karena dengan HP kalian mendengar ceramah, dengan HP kalian mengenal ustaz, dengan HP kalian. Tapi jangan kalian pakai lagi untuk WA dengan pacar kalian. Udah cukup lah itu dah. Masa lalu bergelimang dosa. Lapendos, lelaki penuh dosa. Masa akan datang nih tobat nasuha kalian. Buat grup remaja masjid. Elvetia remaja masjid semana? Jalan? Mantap. Buat pengajian. Undang ustaz-ustaz hebat dari Bandung sana. Undang ustaz siapa yang hebat tuh anak muda? Ustaz Hanan At-Taki. Hanan At-Taki. Ustaz Muzammil Hasbullah. Waktu Ustaz Muzammil Hasbullah nikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, menangis anak gadis Indonesia. Hari duka cita nasional. Apal Quran, ganteng, suaranya mantap, orangnya tawaduk, rendah hati. Mudah-mudahan anak-anak muda Helvetia bisa menggantikannya insyaAllah. Bukan berarti dia mati, tidak. Dia masih tetap hidup. Cuma dia kan sudah menikah. Banyak yang gadis-gadis ini putus asa waktu dia menikah. Hampir mereka terjun ke sungai-sungai Delhi. Tapi untung mereka masih kuat. Apa yang membuat mereka kuat? La ilaha. Makin besar kota, metropolitan, kota Medan. Kota terbesar nomor 3 se-Indonesia. Nomor 1 Jakarta, nomor 2 Surabaya, nomor 3 Medan. Metropolitan, setannya banyak. Maka orang bingung mencari ketenangan di mana. Akhirnya orang pergi ke mana? Diskotik. Orang pergi ke mana? Karaoke. Orang pergi ke mana? Dugem. Apa itu dugem? Duduk sambil gemetar. Sebelum masuk ke dalam, diambilnya kipas, apa kipas dia gini ya. Begitu udah masuk ke dalam, kipas itu diam, kepala dia bergoyang. Rusak. Dulu orang mencari ketenangan baca Quran. Dulu orang mencari ketenangan wirid Yasin. Sekarang orang mencari ketenangan masuk ke diskotik, mendengarkan lagu. Lagu dangdut, tiga lagu, tak juga tenang. Masuk lagu R&B, tak juga tenang. Masuk lagu metal, tak juga tenang. Akhirnya dimakan pil anjing gila. Alhamdulillah, sejak dimakan pil anjing gila, terbodohlah macam anjing rabies. Lama-lama mati. Alhamdulillah anak-anak muda kita. Hari gini zaman edan, zaman setan, zaman gila. Tapi anak-anak masih mengaji. Ini tanda kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Islam akan bangkit dari anak-anak muda ini insyaAllah. Ustaz dari tadi kenapa anak muda-anak muda? Orang tua mana bisa lagi? Orang tua udah diintai-intai malaikat maut dah. Anak muda inilah, berikan aku anak-anak muda, akan ku goncang Indonesia. Kata siapa itu? Presiden Soekarno, anak muda kata dia. Maka saya pun semangat, ini karena saya tengok anak-anak muda. Coba kalau yang di depan saya ini orang tua menunduk semua. Adapun kajian kita pagi ini adalah bagaimana menghadapi sakaratul maut. Nah, anak muda inilah yang akan menjadi provinsi, akan menjadi kabupaten, akan menjadi negara, akan menjadi camat, akan menjadi apapun ke depan. Tanggung jawab ada di tangan kalian, betul? Bagaimana kalau anak muda sekarang sudah kena narkoba, tiba-tiba dia ikut mencalek, duitnya banyak, disawernya orang semua. Ah, duduk dia, sidang paripurna. Adapun APBD Sumatera Utara. Pum, dipukulin kawan sebelah. Rusak otaknya, putus kabel-kabel di kepalanya. Tapi alhamdulillah kalian ini semuanya sehat walafiat, sehat badannya, sehat zohirnya. Ibu-ibu yang tidak memperdulikan anaknya, yang 9 bulan 10 hari dia kandung, 2 tahun dia susukan, tapi ternyata setelah lahir hanya sebagai penghuni neraka jahanam. Mudah-mudahan anak muda kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 1,6 ton sabu-sabu diseludupkan, dibawa ke tengah laut, dimasukkan ke dalam tong besar, dijatuhkan ke bawah, dibawa ke tepi pantai, ditarik. Itulah yang dijual. Yang di luar negeri sana harganya 60 ribu, sampai di tempat kita 600 ribu. Pekerjaan sulit, sarjana banyak, kerja payah, akhirnya menjadi pengedar, akhirnya menjadi pemakai. Maka kalau tidak kita atasi, hancur negeri ini, betul? Kita berdoa ke depan negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cina bisa mengatasi narkoba. Kenapa? Siapa yang tertangkap tak ada ampun, langsung ambil pistol tembak, pam, mati, selesai, tamat riwayat. Dimasukkan ke penjara. Oh, mana muat? Penjara penuh. Akhirnya macam ikan sarden penjara. Orang semua sibuk. Macam mana? Tidur pun tegak berdiri. Betul. Oleh sebab itu maka tidak ada yang bisa menyelamatkan ini, kembali ke masjid. Alhamdulillah subuh tadi masjidnya ramai luar biasa. Di mana? Tak tahu saya. Ustaz sholat di mana? Di hotel. Kenapa ustaz tak sholat di masjid? Payah keluar masjid, orang minta foto semua. Kami tetap sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Lau ya'lamu nama fil atamati was subhi. Seandainya mereka tahu keutamaan sholat berjamaah, la atau huma abwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Apalagi masjid berdekat-dekatan. Yang tak bisa masjid sini, pergi masjid sana. Yang tak bisa masjid sana, pergi masjid sini. Saya Pak Ustaz, sini tak bisa, sini tak bisa. Mati aja lah. Apa lagi yang akan dibawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala selain dari langkah-langkah tapak kaki? Semua langkah-langkah tapak kaki ke masjid akan dibalas. Satu langkah menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Maka siapa yang banyak silap salah dosa, balik lagi ke masjid. Insyaallah zuhur ini semua yang hadir ini akan salat ke masjid insyaallah. Amin. Kecuali yang berhalangan, dia tak bisa salat masjid. Tiba-tiba ada laki-laki pulang ke rumah. Kau tak ke masjid? Aku berhalangan, mak. Antuk kan kepalanya ke dinding. Melintang otaknya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita mesti kembali ke masjid. Masya Allah, acara ini luar biasa. Tadi saya tengok ke sana, itu nampaknya ada baliho, tapi baliho itu kok bergerak rupanya layar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bergerak kita sini, bergerak juga dia sana. Sana pun ada juga layar. Masya Allah. Biasanya layar ini kalau malam aja hidup. Di sini layar siang pun hidup juga. Luar biasa Helvetia ini. Ini punya kalian atau minjam nih? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat anak muda yang pertama supaya dia selamat dari narkoba, dia harus senantiasa ke masjid, betul? Hayya 'alas shalah. Mana anak muda? Anak muda sudah duduk di masjid. Kok cepat betul datang? Aku memang tidur di sini gitu. Anak muda ke masjid. Beruntung bertuah kalian anak-anak gadis. Kenapa? Karena kalian akan mendapatkan suami yang soleh-soleh di sini. Yang bilang amin yang udah nikah pula. Beruntunglah anak-anak muda yang soleh, karena kalian akan mendapatkan perempuan yang solehah. Hanya istri solehah, kata Bang Roma. Tapi kalau dapatlah laki Fir'aun, na'udzubillah, akhirnya kalian pun akan selamat, anak-anaknya akan selamat. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, di kota Medan, bapak-bapak kepolisian, coba tengok di belakang ramai. Saya pun bisa cepat sampai kemari, ini karena kepolisian mengawal. Kalau tidak, mana bisa sempat datang? Mobil mau. Dulu waktu saya kecil, kalau ada mobil itu orang mati biasa. Asal lewat itu, pasti tahlil besok malam. Tapi sekarang bunyi mobil itu keluar Ustaz. Tengok orang, mak, ku tengok Ustaz ini mau mati juga ini. Bangkit semangat kita. Kenapa bangkit semangat? Karena berada di tengah orang-orang yang luar biasa. Anak-anak mudanya pula, para pramuka, para aktivis, macam-macam. Ini sengaja tak nampak wajahnya untuk mengawal. Angkuran macam-macam. Siapa yang berani mengganggu Ustaz? Ya kan? Siapa berani kalau sudah begini banyak? Ada FPI, ada pramuka, ada pak polisi, propos, ada tentara. Siapa yang mau berani mengganggu? Bangga kita. Ustaz Somad yang kurus, yang beratnya 50 kilo. Tapi dikawal oleh propos, oleh tentara, oleh PM. Masya Allah, pistolnya besi. Mana orang berani mengganggu dia? Ini kadang baru pakai pisau potong bawang. Udah tak mau sembahyang. Alhamdulillah, saya kalau sudah nengok polisi tentara sholat di masjid, bersyukur saya. Alhamdulillah, pak polisi sholat di masjid. Alhamdulillah, bapak tentara sholat di masjid. Mereka tidak ceramah, mereka tidak khutbah, cukup dengan action perbuatannya. Insya Allah anak-anak muda akan mengambil, terinspirasi. Aku nanti kalau lajang akan jadi polisi, aku nanti kalau lajang akan jadi tentara, aku akan sholat seperti mereka. Mudah-mudahan anak-anak muda kita ini berhasil cita-citanya semua, insya Allah. Tapi kalau sudah kena narkoba, empat saja. Gila, bodoh, penjara, satu lagi? Bukan saya yang bilang ya. Saya ngarahkan aja. Bodoh. Kenapa bodoh? Dirusak itu oleh zat-zat kimia yang ada di sabu-sabu, putau, mix-max, Carlsberg, vodka, Budweiser. Semua yang diminumnya itu akhirnya rusak. Saking kan inginnya mabuk, duit tak ada. Dikacaulah kopi. Sudah dikacau kopi, dituang spiritus. Diminum, habis minum mati. Spiritus itu kan untuk lampu petroma. Dulu waktu kita kecil pakai lampu petroma, menyala. Itulah menyala di tangkai jantung. Habis diminum itu mencari paret lah. Macam babi ngepet. Jadi paret, akhirnya mati. Mati su'ul. Orang yang mati dalam keadaan mabuk masuk neraka jahanam. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang pezina tidak akan berzina kalau beriman. La yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang yang pencuri tak akan mencuri kalau beriman. Wa la yashrabu syaribu hina yashrabu wa mu'min. Orang yang minum khamar, mabuk, kamput, tua tidak akan minum kalau dia dalam keadaan sehat wal afiat, ada iman dalam dirinya. Maka selamatkan anak-anak muda kami ini dari narkoba ya Allah. Selamatkan mereka dari zina, ya Allah. Selamatkan mereka dari mencuri, ya Allah. Tapi dia sudah mencuri, Pak Ustaz. Apa yang dia curi? Dia mencuri hatiku. Yang ngomong begitu tuh anak gadis. Ini yang ngomong bini orang. Hancurlah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah anak-anak muda ini sudah selamat dari narkoba, bisalah dia masuk tentara, betul? Bisalah dia masuk polisi, betul? Bisalah dia mencalonkan diri jadi gubernur dan wakil gubernur. Mana contohnya? Ada orang di sini? Yang mana? Paling ganteng kata dia. Patutlah waktu kami masuk dari semua berteriak. Oh, saya sangka berteriak untuk saya. Astagfirullah, kok tahu tuh bagus tuh mundur aja buat ceramah. Bela-bela panas-panas basah. Ini kenapa? Ada yang pingsan? Bangga kita melihat anak-anak muda ini. Semangat luar biasa datang mereka. Tapi lembah lambang bajunya pokok kelapa. Kenapa pokok kelapa? Karena pokok kelapa semuanya bermanfaat, betul? Umbutnya di atas. Umbut kelapa lah yang paling enak. Apalagi kalau digulai dengan ikan. Pernah makan gulai umbut kelapa? Oh enak, luar biasa. Buah kelapa. Tapi buah kelapa itu baru jadi orang kalau perjuangannya keras, luar biasa. Kelapa jatuh dari atas, jatuh ke bawah kelapa. Boom. Ada kelapa jatuhnya pelan. Boom. Ada. Kelapa baru dia berkualitas kalau dia sudah jatuh dari pohon yang tinggi, jatuh ke bawah. Boom. Setelah itu kulit kelapa dikoyak-koyak. Apa nama kulit kelapa itu? Sabut. Sabutnya dikoyak. Setelah sabutnya hilang, lalu kemudian dibelah. Dibelah. Membelah kelapa. Ada orang belah kelapa. Belah kelapa itu mesti kuat. Lepak. Ada orang belah kelapa. Kelapa. Itu bencong belah kelapa. Pak. Setelah itu kemudian dicongkel isi kelapa. Setelah dicongkel, lalu kemudian dikukur. Setelah itu di blender. Setelah itu barulah diperas. Diperas barulah keluar santan kelapa. Setelah disantan barulah dimasak dengan rendang 3 hari 3 malam. Yummy. Terasa bulat perut, lapar sekarang. Tapi itu semua prosesnya panjang. Begitu juga dengan anak-anak muda ini semua. Kalian baru jadi orang kalau sudah prosesnya panjang. Saya dulu sekolah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah. Habis itu barulah ke Mesir. Lalu kemudian pulang ke negeri Fir'aun menengok piramid. Besar piramid itu. Batu batanya aja 2 ton beratnya. Kata orang, saya tak nimbang. Mau masuk ke dalamnya, pintunya pendek aja. Semua orang yang masuk ke dalamnya mesti menunduk. Makanya siapa yang mau punya rumah, setiap tamu masuk ke rumah kalian menunduk. Presiden, menteri, gubernur masuk ke rumah kalian pasti menunduk. Buatlah pintu tingginya 70 cm. Itu semua menunduk. Kecuali saya tak mau nunduk. Kalau saya datang ke rumah kalian, nungging saya ke belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak muda harapan bangsa yang SMP kelas 1 sekarang, SMP kelas 1 3 tahun, SMA kelas 1 3 tahun, kuliah tingkat 1 4 tahun, maka 2018 sekarang di SMP kelas 1, 2028 dia sudah ikut CPNS Pemko Kota Medan, Pemprov Provinsi Sumatera Utara. Betul? Maka kalau tidak dijaga sekarang anak-anak muda nih, rusak otaknya, rusak mentalnya, gila, bodoh, penjara. Maka tidak tahu lagi bagaimana ke depan persaingan global. Kita hanya akan menjadi budak di negeri sendiri. Alhamdulillah, anak mudanya, anak lajangnya sudah selamat. Tapi di sana masih banyak kawan-kawan kalian yang belum selamat. Mereka yang masih berada berkutat di lembah hitam. Mereka yang masih banyak buat dosa dan maksiat. Maka jangan kalian pikirkan diri kalian saja yang selamat. Jangan egois. Ajak mereka untuk taubat nasuha. Ustaz Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik. Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Ini orang baik semua. Orang baik berkumpul. Lalu saya datang ceramah. Tapi ada yang menceramahi orang yang tak baik. Ini. Mereka biasa saja. Dia tidak ustaz. Dia tak pakai peci. Dia tak pakai sorban. Gayanya pun metal. Celananya pun sobek. Masuk dia ke diskotik. Dia cuma nengok-nengok aja, tengoknya ada kawan satu. Kau mau kemana? Nanti masuk neraka jahanam kalau kau mati. Terkejut orang. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Ayyadiyallahu bika rajulan wa'ilan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min umurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor onta yang merah. Onta merah zaman Nabi, kendaraan-kendaraan termahal. Apa itu? Ferrari, Sport, pintunya dua, merah metalik. Mahal zaman Nabi. Itulah kendaraan termahal. Tapi ada yang lebih hebat lagi. Apa dia? Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Mungkin Abdul Somad ceramah, tak ada pernah orang dapat hidayah. Karena semua yang mendengar ceramah Ustaz Abdul Somad, semuanya orang yang sudah dapat hidayah. Tapi ada kalian yang mengetuk pintu rumah orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Ayo kita ke masjid Pak. Dibuka pintu. Jangan kau ajak-ajak aku. Aku sudah lama tahu ke masjid. Belum kau lahir aku sudah ke masjid. Pergi sana. Inilah orang yang mengajak ke jalan Allah. Walaupun tak pernah ke Kairo Mesir, walaupun tak pernah kuliah di Ummul Qura, walaupun tidak doktor LCMA, walaupun tidak dipanggil ustaz, walaupun tidak anggota Majelis Ulama Indonesia, walaupun tidak terdaftar di Ormas NU Muhammadiyah Perti Al-Wasliyah Persis, tapi dia sudah tercatat dalam buku catatan amal malaikat yang terbaik. Amin. Amin. Kalian anak-anak muda, memang dia tidak ceramah, tapi pahala dia lebih besar daripada ceramah Ustaz Somad. Kenapa? Karena dia men-share ceramah. Pagi ini udah 10 di share-nya. Share. Saya Ustaz, satu hari 10 kali saya share ceramah Ustaz. Ada kau dengar? Enggak, share aja. Kau dengar lah. Laki-lakinya selamat dari narkoba, laki-lakinya selamat dari judi. Jangan lagi kalian main judi, main gaple, main kartu remi. Nanti kalau kalian mati, datang kartu as wajib. Apa yang selalu kita lakukan, itulah yang akan datang waktu kita mau sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil. Ya Allah, ringankan kami waktu sakaratul maut. Berada di rumah sakit, mata melotot ke atas, orang membisikkan ke telinga, la ilaha illallah. Tapi kalau engkau sering ke masjid solat berjamaah, mudah kau ucapkan. Sekali saja bisik, la ilaha illallah, langsung kau mengucap la ilaha. Tapi kalau asik main judi, main gaple, main kartu, main itu, main ini, game online, PlayStation, lupa pada Allah, tak pernah berzikir, tak pernah ke masjid, bolak-balik kau dibisikkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, menggeleng juga. Nah, akhirnya kawannya tadi hebat, cerdas, diambilnya HP, dicarinya Google, tunjuknya ini kan kita. Ini kan katanya. Iya, yang lain heran. Aku bolak-balik ku bisikkan la ilallah, tak mau dia mati. Apa kau tunjukkan? Ini apa? Bala 6. Mati. Mati. Matinya tak masalah, tapi setelah mati mungkar nakir membawa palu godam martil sekali pukul kepalamu sampai ke bumi ketujuh muncul balik ke atas. Begitulah sampai hari kiamat. Makanya kita selalu minta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, jauhkan kami dari azab kubur. Itulah mengapa kalau kita lewat di makam kita mengucapkan doa. Ada kuburan, makam, kita ucapkan doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun ya alhamdulillah mustaqimin wal mustakhirin nasallahu lana wa lakumul afiyah. Kalau ada orang moto kita tunjuk gini. Artinya la ilaha illallah. Ustaz jangan pakai tangan kiri lah. Okey, pakai tangan kanan. Siapa tak? Membesar. Allahu la ilaha illallah. Allahu akbar. Karena setiap solat kita kan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Mana ada orang syahadat asyhadu alla ilaha illallah? Ibu-ibu pun senang kalau kita gini. Apa artinya Pak Ustaz? Qolah yang pertama dan terakhir. Ini apa Ustaz? Qolah untuk selamat. Tapi kalau udah begini ibu-ibu tuh, mak diduakan ya kuah. Tapi ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ini yang anak-anak laki-laki kita mesti jaga. Jauhkan mereka dari narkoba. Tapi ada satu lagi yang paling berbahaya, yaitu zina. Tapi kalau narkoba bisa sendirian. Tapi kalau zina tak bisa sendirian. Mana ada bisa zina sendirian? Itu namanya zina service, self-service. Tapi zina ada perempuan. Alhamdulillah di Helvetia, perempuan-perempuan dari ujung ke ujung takkan mungkin membangkitkan nafsu syahwat karena mereka semuanya menutup aurat. Berapa lapis di dalam dipakainya kain tipis. Setelah tertutup, di luar pakai lagi jilbab panjang. Setelah tertutup, dibuat lagi pula, ada macam-macam, ada tambah sapu tangan, ada yang pakai koran. Tertutup auratnya semua. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia haid, maaf, menstruasi, La yasluh laha an yura minha. Tak boleh nampak dari badannya itu illa haza your face. Wa haza your hands. Tanganmu saja yang boleh nampak, wajah boleh nampak, wajah boleh nampak, tangan tak boleh nampak. Bagaimana dengan kami yang berkalung sorban? Bagaimana dengan yang berjilbab? Mantap. Anak-anakku, adik-adikku, ponakan-ponakanku, kalian yang sudah bercadar, bagus. Kenapa? Karena dengan bercadar kalian bukan menjaga wajah kalian. Dengan bercadar kalian bukan menjaga diri kalian. Dengan bercadar kalian sudah menjaga mata Abdul Somad. Karena kalau kalian buka, asik mau kesini aja lah, tengok. Jamaah sekalian, bapak ibu sekalian. Tapi kalau kalian bercadar, terjaga pandangan kami laki-laki. Bagus, apalagi kalau ada perempuan. Kalau sampai dibukanya, minum teh dia, nampak bergejolak. Maka ketika ditutupnya auratnya, Masya Allah. Tapi kalau kita mau memuji perempuan, tengok-tengok dulu. Banyak juga orang memuji. Masya Allah, Pak. Coba tengok di jalan. Merah wajah bapak itu. Kenapa? Anakku itu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mulai ibu-ibu yang di depan, yang di samping, yang di belakang. Padahal hujan. Mereka tetap pakai rok, baju kurung panjang. Ada juga yang berjilbab tapi celana sempit. Sampai menjerit paha itu. Baju kurung sudah bagus, diikat pula pakai tali jemuran di samping. Ada laki-laki ini yang tak bisa menengok dari belakang, ada yang tak bisa menengok dari bawah, ada yang tak bisa melihat dari atas. Asal nampaknya dia langsung error. Tak bisa. Itulah maka perempuan ditutup. Kalau kita mau beli buah di pasar buah, mau beli buah yang ditutup plastik atau yang terbuka? Tertutup. Karena terjaga dari bakteri, terjaga dari sengatan matahari. Yang terbaik, kalau kita mau beli pakaian yang dibungkus plastik tertutup atau yang terbuka dipajang tepi jalan? Tertutup. Kalau mau perempuan istri soleha, mau yang tertutup rapat atau yang terbuka 1 cm dari bawah, 15 cm dari atas? Lagi banyak yang kan? Kita mau yang tertutup, yang terjaga, yang terpelihara. Makanya alhamdulillah. Tapi kawan-kawan kalian yang di luar sana masih banyak yang belum menutup auratnya. Kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada hati mereka insyaallah. Kalian buat komunitas, komunitas remaja masjid. Pemilihan ketua, sekretaris, bendahara. Adapun kalau tak ada duit, buat proposal, pergilah ke kantor bupati, wali kota, gubernur, kantor dinas, nyanyikan lagu ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Mudah-mudahan diberikan Allah pemimpin yang peduli kepada remaja masjid. Diberikan Allah pemimpin yang peduli kepada masjid. Dialokasikan dana untuk remaja supaya selamat dari zina narkoba. Ada penyuluhan. Anak-anak muda tak mau pengajian sama orang tua. Saya tanya, kalian kenapa tak mau pengajian sama orang tua? Jawab, kenapa tak mau? Gini Pak Ustaz, saya sudah datang ke masjid. Terus Ustaz itu cerita mati aja. Jadi akhirnya kami takut. Baru nengok muka Ustaz itu sudah terbayang kami jenazah. Jadi kalian mau judulnya apa? Kami mau judulnya Semangat Berkreasi Masa Depan. Oh, ngomonglah dari tadi. Akhirnya dibuatkanlah ceramah Semangat Prestasi Belajar Masa Depan. Diskusi panel, tidak ceramah saja. Acara nonton bareng ketika cinta bertasbih. Nonton bareng di bawah mihrab cinta. Nonton bareng, banyaklah pokoknya. Jadi anak-anak muda ini tidak selamanya monoton ceramah. Kadang anak-anak muda tak mau, tak maulah kalau ustadznya Ustaz Somad. Bajunya koko, pakai sorban, pakai peci, gayanya jadul. Saya mau ustadz yang zaman now. Yang sorbannya ke belakang. Kalau Ustaz zaman dulu kan sorbannya ke depan. Yang zaman sekarang itu ke belakang gini. Oh. Itu yang zaman now. Nanti yang 2020 digantung ke atas gini. Anak-anak muda ini macam-macam gayanya. Diundang. Diundanglah ke Pekanbaru Ustaz Hanan At-Taki. Di Masjid Agung An-Nur. Masjid Raya An-Nur. Berkumpul 6,000 anak-anak lajang, anak-anak gadis. Padahal di malam yang pertama artis sinetron India datang. Tak laku sinetron India. Dia duduklah sambil Amitabh Bachchan. Saking kan hebatnya semangat ustaz-ustaz anak-anak muda yang luar biasa. Oleh sebab itu pengurus-pengurus masjid ikutkan apa mau selera anak muda ini. Kumpulkan anak muda semua, duduk sama pengurus masjid, adakan rapat intern, judulnya mau dibawa kemana hubungan kita. Kata Pak Ketua Masjid, anak-anak muda sekalian, ini kami risau menengok kalian. Setiap acara pengajian kalian tak pernah datang. Nah, ini kami undang betul. Bapak kalian tak ada, mak kalian tak ada. Kenapa kalian tak mau datang? Kami tak mau datang, Pak. Karena kalau kami di situ, ada mak sama bapak kami. Oke, kalau gitu kita pisahkan. Mak kalian hari Kamis, kalian hari Sabtu malam Ahad. Ya. Sehingga tidak ada alasan malam Ahad mengunjungi pacar. Sehingga ditanya, kemana kau malam Ahad? Jangan sebut lagi Minggu. Minggu artinya Dominggu. Menyembah anak Allah. Maka pakailah hari Ahad. Hari pertama Ahad, hari kedua Isnin, hari ketiga Selasa, hari keempat Arbi'a, hari kelima Khamis, hari berkumpul Jum'ah, hari Sabat. Orang Yahudi menyembah Tuhan, sedangkan kita menyebut hari Ahad. Hari Sabtu malam Ahad, tak lagi ada anak lajang, anak gadis yang bonceng membonceng. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng. Say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Say no to bonceng. Katakan tidak pada bonceng-bonceng. Makanya ini hari apa nih? Ada pula yang bilang hari Ahad. Ini hari Sabtu. Hari Sabtu. Mestinya dia bawa. Tapi begitu tadi pacarnya ngajak, Mang, jalan kita hari Sabtu ini. Tidak. Aku sudah hijrah, Adinda. Alah, sebentar aja. Nanti habis itu istighfar, salat sunat, taubat, selesai itu. Tidak. Aku sudah hijrah total. Sekali hijrah tetap hijrah. Kita makan siang bareng. Tidak. Jangan kau rusak imanku. Nanti aku yang bayar. Ah, ayolah. Anak-anak muda. Cepat kali lah iman kalian. Pokoknya kalau sudah sekali tidak, maka tidak. Tapi masalah calon istri, masalah pasangan, tak usah kalian pikir sekarang. Yang penting kalian belajar aja, sekolah aja. Nanti kalau kalian sudah jadi orang, dikejar-kejar orang. Tiga truk anak gadis ngejar kalian. Tanya Bang Ijek. Bang Ijek ini walaupun udah nikah, udah punya anak, pasti mau kalian dijadikan yang kedua kan? Banyak yang ngangguk. Insya Allah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Oleh sebab itu yang penting kalian belajar, belajar, belajar. Habis itu kerja, habis itu kalian punya kepribadian. Rumah pribadi, motor pribadi. Lain rasanya membawa. Beda dengan kredit, kredit, kredit. Nah, orang tua juga ikut. Kadang-kadang anak-anak muda ini nakal karena orang tuanya membuat dia nakal. Dikasih gadget, dikasih duit, dikasih mobil, dikasih uang, dikasih pribadi. Akhirnya anak pun dibelikannya lah mobil, diberi mobil mewah. Akhirnya dibuat kaca hitam, bawa buat berzina, na'udzubillah. Tapi ketika mobil itu dibuat pengajian, maka mendatangkan rahmat. Amin. Motor, sepeda motornya dibuat pengajian, akan mendatangkan rahmat. Ini parkir panjang sampai ke belakang. Ini semua akan menurunkan rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah mobil dibawa untuk melakukan perbuatan dosa, motor dibonceng-boncengkan perbuatan dosa, maka akan menurunkan laknat. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, lafatahna alaihim barakat, kami turunkan barokah, barokah, barokah. Ini kalaulah tidak mendung macam ini, takkan sanggup orang ceramah, takkan sanggup. Tapi Allah Maha Kasih Maha Sayang, dibuatnya hujan dulu sebentar. Sebentar aja hujan. Supaya apa? Supaya tak panas dari bawah. Oh. Karena kalau dibuatnya tadi tak panas, orang duduk. Maka dibuatnya tegak. Lalu kemudian dibuatnya, wazallalna alaihimul ghamama. Kami buat mereka naungan awan sehingga tak nampak matahari. Suasana tenang, sejuk. Agak panas juga sikit. Tak apa-apa. Mikrofon, suara saya jelas kan? Jelas, gambar jelas, suara jelas, mikrofon jelas. Jangan sangka kau berdakwah lewat ceramah. Ada orang yang tak pernah ceramah, tapi pahala dia justru lebih besar daripada yang ceramah. Siapa? Ini yang masang menggantungkan sound system. Kalau sempat dipikul tiga orang, matilah dia. Digantung pakai tali besar, jangan dekat-dekat. Kalau jatuh nanti, na'udzubillah. Ini orang kan mereka mempersiapkan ini. Berapa hari mereka mempersiapkan. Lampu-lampunya, baleho-balehonya, gambar-gambarnya. Mak, besar gambar saya. Peringatan Isra Mi'raj Tabligh Akbar. Khairud Ust, Bapak Khairuddin SE, tokoh pemuda kampung Banten. Support by. Pakai bahasa Inggris. Dr. Haji Saiful Rizal Husni Mars, masyarakat desa Helvetia, bersama moksa yang paling besar. Masya Allah, begitulah. Pas tangannya nunjuk gini pula. Itu artinya tuh, kau milih siapa kau? Siapa ini? Apa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ke depan, kalau selamat dari riba, selamat dari zina, selamat dari narkoba, selamat dari pacaran, karena kalian perempuan tidak akan pernah untung, itulah maka kalian dikasih pagar besi ini supaya jauh kalian dari laki-laki. Karena panitia sayang sama kalian. Kalau kalian dekat-dekat-dekat-dekat, kalian ini timun. Kalian ini timun, ini durian. Kalau sampailah timun dekat sama durian, siapa yang hancur bonyok? Timun, kecuali timunnya timun besi. Timun ini maka dijaga. Panitia amat sangat sayang dijaganya. Tidak ada satupun laki-laki yang masuk. Tengok, itu kenapa laki-laki masuk? Peace, peace. Peace artinya damai. Pipis kencing. Oleh sebab itu maka ini yang membuat kedamaian. Kedamaian, pengajian, turun rahmat Allah SWT. Jangan memisahkan diri dari jamaah. Serigala tidak akan menerkam kambing. Kalau kambing itu ramai dia takut. Ikan hiu tidak akan menerkam ikan teri. Kalau dia menggabungkan diri ramai, ikan teri yang kecil-kecil menggabungkan diri ramai-ramai, maka ikan hiu tak berani menerkam. Karena ditengoknya, wah, ikan teri ini ramai juga ini. Dikeroyoknya aku mampus juga aku nanti. Gitu. Tapi ketika ada satu yang memisahkan diri, maka dia akan terkam. Kalian jangan pernah memisahkan diri dari jamaah. Janji. Yang perempuan, jangan pernah kalian memisahkan diri dari jamaah. Kalian punya grup WhatsApp, grup dakwah. Kalian punya komunitas, komunitas dakwah. Saya sudah jauh berjalan, banyak ditengok. Macam-macam komunitas saya sudah jumpa. Saya pernah jumpa komunitas geng motor. Pernah jumpa komunitas tobat bertatu. Yang boleh masuk itu cuma yang bertatu. Yang tak bertatu tak boleh. Ada satu saya tengok, tak ada tatunya. Kok bisa masuk ini? Ada tatu saya, mana? Ini. Satu tek lalat aja sih. Rencananya mau mirip Rano Karno. Macam-macam. Pernah pula jumpa komunitas jombloan sejati. Macam-macam. Oleh sebab itu kalian buat komunitas, buat pengajian, adakan di masjid, kompromi, musyawarah, ngomong dengan ketua masjid. Program kami pertama, Pak Ustadz, penyelenggaraan jenazah. Oh, ini mantap. Penyelenggaraan jenazah ini modalnya besar, Pak Ustadz. Kita kan mesti beli boneka untuk mandi. Modalnya paling ringan. Kain putih, bisa minta sama masjid gratis. Kapas, nah itu di apotik banyak kapas. Sama kapur barus. Kapur barus di balik-balik lemari banyak. Dah, ada pun boneka untuk mandi kan tak perlu. Cari kawan-kawan yang malas mandi, mandi kan. Caranya, siapa nama dia? Nah, tulis nama dia, itu di kertas, gulung 40 nama, tapi nama dia semua. Habis itu goncang. Nanti, siapa namanya yang terambil, dia yang kita mandikan ya. Ya, kata yang lain. Yang lain udah tahu, gini-gini. Udah, kita dibuka. Ini dia. Kok aku, katanya. Udah, ya. Yang lain tuh bakar langsung cepat. Langsunglah mandikan dia, kasih celana Hawaii pendek, nah, siramkan deterjen agak 3 botol. Nah, rekam, ini kok pakai kamera kan hidup? Tutorial penyelenggaraan jenazah, cara mandikannya, gosok. Gosok lubang hidungnya itu, cucuk-cucuk. Nah, habis itu keringkan, bentangkan kain. Dibuat penyelenggaraan jenazah di masjid, yang ikut orang-orang tua. Orang tua tak usah ikut, karena kalian tak lama lagi mau diselenggarakan. Anak-anak muda inilah yang ikut, betul? Ibu memandikan anak ibu ini berapa kali mandi? Mandi pagi, mandi. Mandi siang, makan dia kotor, mandi. Makan sore, mandi. Makan coklat, mandi. Makan satu hari kalian dulu waktu kecil, 5 kali dimandikan. Kali 360 hari, 5 kali 3, berapa setahun? 1500, 2 tahun, 3000 kali kalian dimandikan mak kalian. Tapi mereka hanya minta mandi sekali saja, mandi? Mandi jenazah. Pulang kalian dari luar kota, bukannya kalian mandi, kalian buka dompet, kalian tanya, siapa yang bisa mandikan mak saya ini 5000, mandikan ya, mandikan. Iya kalau ibu itu dulu orangnya baik. Kalau orang baik, hati-hati orang angkatnya. Pelan-pelan ya, kasihan jenazah ibu ini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi kalau yang sombong, tengoknya tak ada anak, campak ampuh. Apa kata ibu yang mandikan jenazah? Ini memandikan ini tak perlu ramai-ramai, tiga orang saja. Yang lain pergi sana, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar, keluar. Inilah masanya kita balas dendam. Kunci pintu, kunci pintu. Kau yang sombong dulu kan? Sombong dulu selalu cakap kasar sama kami kan? Yang selalu nunjukkan hartamu yang banyak itu kan? Nah sekarang baru kau rasakan, nah disemprot mereka pakai dorsmir. Ditanya anaknya di luar, gimana bo? Udah sebentar lagi, sebentar, sebentar. Oh, disiramkan ini mama lemon ke hidung tuh cucu. Baru tahu. Jadi betapa saya ingin yang memandikan saya nanti insya Allah anak-anak saya insya Allah. Banyak yang doa kan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kami yang tua-tua nih, saya berhadapan sekarang tidak dengan jamaah, saya merasa sedang menasihati anak keponakan saya. Kami yang sudah tua-tua nih, walaupun kalian nengok saya tak tua macam anak semester 7 aja. Kami yang sudah tua-tua nih, yang keinginan kami tak banyak. Keinginan kami adalah saat kami mati nanti yang membisikkan la ilaha illallah adalah kalian semua. Jangan sampai nampak kalian, mak kalian terbujur kaku di rumah sakit, bukannya kalian bisikkan la ilaha illallah, kalian ambil HP, kalian foto. Bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, amin, amin, amin. Mereka ingin saat sakaratul mautnya ringan, mati seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, mati seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, mati seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Bagaimana cara meringankan orang sakaratul maut? Dibacakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Betapa senangnya hati kita waktu masuk ke kamar rumah sakit, belum lagi masuk udah terdengar suara Yasin, alhamdulillah. Rupanya anak Pak Fulan membacakan. Begitu dekat rupanya HP Samsung. La ilaha illallah. Jangan sampai HP. Datang saya ceramah ke salah satu masjid, saya dengar suara mikrofon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Apa korinya ini? Begitu masuk ke dalam masjid, satu pun tak ada orang. Rupanya orang masjid dihidupkannya habis itu tidur deh. Masjid hanya sebagai tempat tidur siang. Banyak orang pergi ke masjid. Kemana ke masjid? Ngapain dia ke masjid? Numpang kencing. Kenapa ke masjid? Numpang tidur siang. Sudahlah tidur siang, pas telungkup di tempat sujud. Meleleh lah air liur situ. Habis makan gulai jengkol. Pas malam orang sholat, sujud di situ. Imam lama pula berdoa. Bangkit apa tak pitam dia. Jangan kalian tidur siang di masjid. Kalaupun mau tidur di emperan, itu pun telentang. Jangan kalian telentang. Pak Ustaz, saya telentang pun ngeces juga. Pak. Nah, beli pempes. Parah itu, telentang pun ngeces juga. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka masjid inilah tempat tumpuan kita. Ketika Sultan Delhi, apa yang kita kenang dari Sultan Delhi? Istana Maimun. Tapi ada yang kita kenang lagi, Masjid Raya Al-Masun. Pergi kalian nanti ke Riau. Belum sampai ke Riau, kalau belum sampai ke Kerajaan Siak Sri Indrapura, apa yang kalian lihat? Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1725, 400 tahun yang lalu masih tetap tegak berdiri. Tapi ada masjid di samping Sungai Siak, Masjid Raya Sahabuddin. Pergi kalian nanti ke Pekanbaru, pergi mencari keramik, mencari karpet, mencari di pasar bawah. Ada masjid yang tegak berdiri, didirikan oleh Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, Sultan Abdul Jalil, tahun 1762. Masjid tetap tegak berdiri. Siapa yang cerdas, bangunlah masjid. Karena dengan membangun masjid, kita tak pernah mati. Karena tapak tanahnya, atapnya, kosennya, pintunya, semennya, semua akan mengalir sampai hari kiamat tiba. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang kaya yang bisa bangun masjid, insyaAllah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bagi kami yang tak ada duit bangun masjid, gimana Pak Ustaz? Makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Rajulun ada 7 golongan yang akan dapat naungan. Ketika itu tak ada naungan. Sekarang ada naungan, tenda cantik, tenda mantap, tenda, tenda, tenda, tenda. Tapi nanti di akhirat ada tidak tenda ini. Watakunul jibalu kal ihnil. Watakunul jibalu kal ihnil mawfush. Seperti bulu kambing letakkan, dihembus angin. Mau. Begitulah kubun-kubun, rumah-rumah hancur, macam disapu angin, rata semua dengan tanah. Tapi ada orang yang tetap dapat naungan Allah, dapat dia naungan aras singgasana Allah. Siapa itu? Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda itu di sini semuanya, insyaAllah. Kami yang perempuan ini gimana Pak Ustaz? Kami boleh enggak ke masjid? Katanya perempuan lebih baik sholat di pekarangan, lebih baik sholat di dalam tempat yang sempit, lebih baik sholat di kamar, lebih baik sholat tempat yang paling sempit. Betul, itu kalau terjadi fitnah. Di Palestina, perempuan tak boleh ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Helvetia, kalau ada perempuan ini sholat di masjid, ada tentara Israel di Helvetia. Silakan kalian ke masjid, tapi kalian perempuan ke masjid dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau ke masjid jangan pakai make up tebal. Pergi ke masjid pakai make up tebal, sampai ke masjid luntur. Dicukur pula alis. Ini alis apa bulu mata? Alis dicukur habis. Habis, ha. Untung ada spidol whiteboard. Paksa diukir sebentar. Alhamdulillah. Sampai ke masjid mati lampu. Panas minta ampun. Paksa telekung disapukan. Panas ya, iya. Orang senyum, awak senyum. Yang disenyumkan orang awak. Foto kita ya, iya kata foto. Di update orang, tersebar seluruh dunia menengok. Berfoto dengan hantu. Jangan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau mau ke masjid pakailah mukena, pakailah telekung. Ini enggak, telekung disandang di bahu, pakai celana sempit. Celana untuk senam aerobik dipakai. Banyak atuk-atuk masuk parit nengok itu gara-gara. Oleh sebab itu ini kita jaga. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sampai masjid itu tidak ada sholat zuhur, tidak ada sholat asar, sholat Jumat saja, sholat subuh tak ada. Istahwazat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Satu kampung diganggu setan. Jangan heran RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kades-nya kesetanan, kadus-nya kesetanan, semuanya kesetanan. Kenapa diganggu setan? Karena membiarkan masjid. Masjid sudah dibangun megah, tapi tidak ada sholat berjamaah. Makanya rajin-rajin sholat berjamaah. Badanmu boleh di kantor, badanmu boleh di kelas, tapi kalau sudah panggilan Allah datang, saya bangga ada polisi, jenderal berbintang kiri dan kanan. Apa kata dia? Saya tidak peduli panggilan atasan, karena ada panggilan yang lebih hebat, ada panggilan yang lebih kuat, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapolda Sulawesi Selatan. Ada videonya. Saya ceramah di Masjid Islamic Center Al-Markas Al-Islami, Jenderal Muhammad Yusuf, orang kota yang paling jauh di dunia, ujung pandang. Sekarang namanya Makassar, Sulawesi Selatan. Bapak Kapoldanya masih hidup zaman sekarang. Polisi berbintang, berpistol, tapi sholat berjamaah. Ini pistol air pun macet-macet. Tak mau sholat ke masjid. Mau mati jadi apa? Mau dihanyutkan ke Sungai Deli? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jihara, kafirlah dia secara nyata. Ustaz janganlah keras-keras nyebut kafir. Kafir. Sholat, sholat, sholat. Ustaz, kami sudah sholat, tapi ayah kami tak sholat. Gimana cara menasehatinya Pak Ustaz? Jangan kau menasehati dia. Jangan kau pulang dari sini, kau panggil ya. Sini sebentar ya. Duduk ya. Assalamualaikum. Jangan. Dilawan nanti kalian, cukup saya saja. Siapkan, 3 menit. Siapkan kamera. Udah, siap. Hai bapak-bapak yang tak juga sholat, kau mau jadi apa? Kau bernapas dengan napas angin dari Allah, kau bernapas dengan udara dari Allah, paru-paru dari Allah, yang kau pijak tanah Allah, yang kau pandang alam punya Allah, detak jantungmu dari Allah, tapi kau tak mau bersyukur pada Allah. ما maka kau akan mati tak diterima Allah. Salatlah. Like and share. InsyaAllah. InsyaAllah kau tunjukkan video itu tak lama. Ayah tengok ni ya. InsyaAllah. Dua kemungkinan. Kalau tak salat dia, mati dia kan tak. Tengok, mak kata dia. Mak darah tinggi ku kata dia. Ustaz Al-Mukarram Abdul Somad, mohon penjelasan tentang riba, khususnya bank konvensional. Beralihlah ke bank syariah. Saya, Ustaz Somad, di mana? Gaji saya ditransfer melalui BRI Syariah. Tapi tabungan ada juga di Bank Mandiri Syariah. Tak banyak, paling 300 ribu. Jadi kalau kita makan riba, cemana? Kalau sampai kau makan riba, ada 5 hukuman orang makan riba. Pertama, la yatakhabbatu syaitan, la yatakhabbatu kama yatakhabbatu syaitanu minal mas, kama yatakhabbatu syaitanu minal mas, bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Pernah nengok orang kerasukan setan? Pernah nengok orang kesambet? Nah, begitulah nanti bangkit dari kubur. Nanti kalian tengok pas bangkit dari kubur, kau makan riba dulu kan? Dia nunjuk, kau lebih parah lagi gitu. Dua, duit riba kau bawa pulang ke rumah, kau kasihkan ke bini, binimu membeli beras, beras dimasak dalam rice cooker jadi nasi, nasi disuap, masuk ke mulut menjadi darah, darahnya masuk ke jantung, menyembur ke otak, otak kau jadi hitam, jadi jahat, jadi kotor gara-gara riba. Nasiatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun, otak kau kotor gara-gara makan riba. Heran aku nengok anakku ni Pak Ustaz, nakalnya minta ampun. Ku nasihati, sudah ku bawakan ke Ustaz, kenapa tak mempan karena kau kasih makan riba. Tiga, duit riba kau bawa ke Makkah, menangis kau di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik. Itu jamaah dari Jawa. Kalau dari Medan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Datang yang dari Jawa, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la. Pas dipijak orang kakinya, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sadaik. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat ke Makkah dengan duit riba, duit haram. Heran aku nengok Bu Ajah tuh Pak Ustaz, balik dari haji tak ada perubahan. Bapak tuh pun gitu juga. Dulu sebelum berangkat haji bercelana pendek aja, sekarang tak bercelana sama sekali. Empat, kau kasih anakmu makan riba, kau kasih binimu makan riba. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya neraka jahanam. Ditimbang di akhirat, berat engkau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 diobok-oboklah ke dalam neraka. Diletakkan kerikil neraka di tapak kaki, mendidih otakmu di atas. Yaghli biha dimaghuhu. Yang kelima, anak yang hijau, yang bersih, yang suci itu kau kasih makan riba, berdoa dia, Allahumma hadina fi man hadain, wa afina fi man afain, wa tawallana fi man tawallait. Tapi ternyata doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram, karena lidahnya makan haram. Lidah yang makan haram takkan dikabulkan Allah doa, kecuali lidahnya dua, satu untuk makan, satu untuk doa.